بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di atas jalan kebaikan, memberikan kemudahan serta pertolongan, serta menjaga kita semua demi kemudahan dan kelancaran kita di dalam menjalani hidup ini dalam rangka mempersiapkan bekal yang terbaik menuju negeri akhirat. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu. Sesungguhnya pujian tersebut merupakan bagian dari kesyukuran kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita yang meyakini, mengimani, berikrar bahawa seluruh nikmat dan karunia datang dari Allah. Kemudian lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan kita dipergunakan untuk melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid al-asma'i wa sifat. Kita telah menjelaskan banyak permasalahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah di dalam akidah, dan secara khusus di dalam tauhid al-asma'i wa sifat. Dan pembahasan yang telah berlalu merupakan pondasi, merupakan landasan yang dijadikan oleh ahli sunnah sebagai prinsip dasar di dalam memahami akidah tauhid, secara khusus akidah tauhid al-asma'i wa sifat. Barang siapa yang memahami kaidah-kaidah tersebut dan mengikuti apa yang menjadi konsensus ahli sunnah dan tidak mengikuti apa yang disebarkan oleh ahlul kalam dari berbagai syubhat-syubhat mereka, biidnillah dia akan selamat. Ya, dia akan selamat di dalam mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia akan selamat dari berbagai syubhat, berbagai kebatilan, penyimpangan yang telah banyak manusia terjerumus ke dalam hal itu disebabkan ya mereka memilih prinsip atau konsep yang berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh Rasul dan yang diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai menjelaskan ya sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tertera dalam Al-Qur'an berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita utarakan dan kita jelaskan sebelumnya sebagai muqaddimah. Ya, sebagai muqaddimah untuk memasuki ya, sebagai gerbang utama untuk memasuki pembahasan bab demi bab tentang asma'i wa sifat. Ikhwatul iman, ada baiknya sebelum kita menyebutkan sebagian dari sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga yang tertera dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita kembali untuk mengingatkan, perlu kita kembali ya memurajaah, ya menyampaikan kembali apa yang pernah diutarakan sebelumnya. Karena kebaikan itu apabila diulang-ulang terus disampaikan, maka tentunya akan ya bisa diterima dan masuk ke dalam benak pikiran dan hati seseorang. Sebagaimana bahwa trik yang digunakan ahlul batil untuk menebarkan kebatilan, mereka terus mengulang-ulang kebatilan tersebut sehingga menjadi suatu yang biasa dalam pendengaran manusia, yang membawa kepada suatu sikap perilaku ya pembenaran terhadap ya kejelekan dan kebatilan itu. Begitu juga kita hendaklah senantiasa mengulang-ulang kebaikan tadi. Ya, yang belum mendengar kebaikan tersebut, yang telah mendengar terus menambah lagi keyakinan dia, ya meneguhkan hatinya, dan yang telah memahami dan mengamalkan dan telah dibimbing oleh Allah di atas kebenaran tersebut, bahwa apa yang dia lakukan ya mendengar kembali kebenaran tersebut merupakan ya hudan ala huda, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, petunjuk di atas petunjuk, dan semua demikian itu adalah bekal yang paling utama untuk dijadikan ya bekal menuju Allah dalam mengarungi hidup dunia demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Perlu kita sampaikan kembali dan terus akan kita sampaikan. Ya. Kita tanamkan dalam diri kita dan kaum muslimin bahwa pembahasan tentang sifat adalah perkara yang gaib, yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terdapat sedikit pun celah atau ruang untuk berimajinasi, untuk berijtihad, untuk ya menganalogikan, ya, untuk menggunakan teori yang dibuat oleh akal pikiran manusia. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Maka tentunya prinsip landasan yang akan kita gunakan untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu. Ya. Karena Allah mengatakan a antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak diragukan bahwa Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui tentang diri Allah dari kalangan umat manusia ini. Nah, ikhwatul iman, barakallahu. Oleh karena itu, landasan kita dalam membahas tentang sifat-sifat Allah hanya wahyu. Berlandaskan wahyu. Dan tentunya wahyu dalil tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Tatkala ada yang menyatakan atau muncul pernyataan bahwa akal bertentangan dengan dalil, maka seyogyanya akal tersebut telah rusak. Pada hakikatnya akal tersebut tidak lagi ya digunakan sebagaimana fungsinya. Ikhatul iman, warahmatullahi. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini menetapkan semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, menetapkannya sebagaimana tertera di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ditakwilkan, ya, tidak ditakwilkan, tidak diselewengkan maknanya, tidak diingkari, ya, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak ditanyakan tentang hakikatnya. Ya. Maka diimani sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahir lafaz dari kalam Allah atau kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam penetapan tersebut, kita harus bersihkan otak pikiran kita dan hati kita dari berbagai bisikan syaitan yang akan menanamkan sebagian syubhat dalam pikiran kita atau hati kita, bahwa kalau ditetapkan nanti menyerupai makhluk, maka berarti penetapan tersebut akan membawa kepada tasybih, penyerupaan dengan makhluk. Maka jangan ditetapkan secara zahirnya, ditakwil. Ini bisikan-bisikan syaitan pada akal manusia. Ya, maka kita katakan Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini prinsip yang selalu kita ulang-ulang, kita sampaikan kepada kaum muslimin, ya, sehingga jangan sampai mereka menjadi menghakimi Allah dengan akal pikirannya, ya, mengakal-akali, padahal Allah telah menjelaskan tentang dirinya, ya, tidak perlu dengan akal pikiran kita, tapi terimalah dengan akal yang sehat bahwa apa yang Allah sampaikan sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan zahirnya, dan itu yang wajib kita imani, ya, dan kita sampaikan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kaum muslimin, nah, secara keseluruhan. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya. Kemudian satu hal yang perlu juga kita pahami bersama, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Rasul telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, maka sikap atau sifat yang tertanam dalam diri seorang muslim yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahwa dia akan pasrah kepada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, bahwa dia meyakini itu suatu kebenaran, ya, suatu kebenaran, kendati secara terperinci dia mungkin tidak memahami maknanya, tapi dia meyakini bahwa itu semua kebenaran, maka dia memiliki sikap atau sifat yang ada pada dirinya, at-taslim atau al-istislam, pasrah dan berserah diri, ya, pasrah dan berserah diri. Dan ini yang membedakan ahli sunnah daripada ahli kalam, ahli bid'ah yang lainnya, ya, mereka begitu membaca Al-Quran, begitu membaca hadis, mendapatkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, nah, yang terbesit dalam benak pikiran mereka yang pertama sekali, kalau kita tetapkan nanti menyerupai makhluk, berarti harus ditakwil. Nah, ini bisikan syaitan. Ini syubhat yang dimasukkan syaitan kepada akal pikiran manusia, kepada hati mereka. Apa yang terjadi? Ya, mereka mentakwil sehingga mereka nyatakan atau tidak, sikap dan perilaku mereka itu adalah sikap yang menunjukkan apa? Al-i'rad, berpaling dari firman Allah, dan juga mereka yang berusaha mengakal-akali perkara yang gaib, atau mungkin bisa diistilahkan mereka yang berusaha mengadili, ya, menghakimi. Allah mengatakan demikian, dia tidak enggak. Ini kalau ditetapkan secara zahir nanti menyerupai sifat makhluk, ya subhanallah. Ya. Ikhwatul iman, barisa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita menjelaskan sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa secara teori, secara keilmuan, ya, kendati sebelum munculnya ahlul kalam, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah atau yang berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan, tentang masalah keimanan, ya, belum muncul istilah-istilah tersebut, tapi begitu muncul istilah-istilah di dalam pembagian sifat, ya, maka ahli sunnah wal jamaah tentunya berusaha meluruskan dan menjelaskan pembagian yang benar di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis ada yang berkaitan dengan zat Allah, yang berkaitan dengan zat Allah, yang menyertai zat Allah, yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah terpisah dari zat Allah karena bagian dari zat. Ya, ada yang dinamakan dengan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan iradatullah, masyiatuh. Jadi Allah yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai dengan menjelaskan sebagian sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, artinya yang berkaitan dengan masyiah. Bila Allah menghendaki, dia akan melakukan. Nah, dalam kajian ya pembahasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita akan memulai dengan pembahasan sifat al-istiwa. Ya, sifat al-istiwa, al-istiwa yang kalau kita ya lihat terjemahan thumma istawa 'alal 'arsy di dalam terjemahan Al-Quran karena pertemuan agama, itu kita akan mendapatkan redaksinya, terjemahannya yang bersemayam, ya, bersemayam di atas arsy, ya, bersemayam di atas arsy, istiwa 'alal 'arsy. Kendati ya saya ingin menyampaikan terjemahan istiwa dengan bersemayam tidak mewakili makna ya secara sempurna tentang istiwa tersebut, tapi sebagai pendekatan ya agar sebagian memahami bahwa semayam itu berarti tinggi, ya, bersemayam di atas aras. Tapi itulah mungkin ya terjemahan yang mendekati, ya. Tapi bila dikatakan apakah hanya sekedar semayam bersemayam maknanya, ya tentu tidak mewakili seluruh makna istiwa dalam bahasa Arab, makna istiwa yang dipahami oleh orang Arab. Baik, ikhwatal iman, barakallahu rahimakumullah. Sifat al-istiwa, ya, yang menunjukkan kepada sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu dari sifat fi'liyah. Apa arti dari sifat fi'liyah? Maksudnya sifat yang berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah belum beristiwa. Kendati sifat Allah secara dzatiyah, secara dzat Allah adalah maha tinggi. Diulangi, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah belum beristiwa di atas arsy. Ya, kendati sifat ketinggian, ya, merupakan sifat dzat Allah. Jadi Allah maha tinggi secara dzatnya, al-azali, ya, tinggi. Zat Allah maha tinggi, tapi ketinggian Allah, Allah memilih, ya, tinggi di atas arsy, itu setelah penciptaan langit dan bumi. Begitu nas Al-Quran Al-Karim. Maka dinamakan para ulama sifat fi'liyah karena berkaitan dengan masyiah. Jadi Allah berkehendak setelah menciptakan langit dan bumi untuk istiwa di atas arsy, yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi tapi belum beristiwa di atas arasy. Nah, kena arasy makhluk yang pertama Allah ciptakan dan yang paling tinggi. Kena arsyuhu alal ma'. Baik. Dan sifat istiwa ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah yang menunjukkan akan ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kena begitu makna istiwa, ya, menunjukkan pada sifat ketinggian Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasy, dan arasy makhluk yang paling tinggi, maka tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat kesempurnaan, sifat keagungan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan sifat tersebut. Ya, hal yang menunjukkan bahwa sifat istiwa ini merupakan kesifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sifat istiwa yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam 7 ayat dalam Al-Quran Al-Karim, bukan satu, 7 ayat dalam surat yang berbeda. Nah, itu kalau kita perhatikan konteksnya, redaksinya, itu semuanya menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Dan diantaranya istiwa alal arsy. Maka pada kesempatan kali ini kita akan baca ayat demi ayat yang terdapat dalam 7 surat tersebut. Mari kita cermati, kita hayati, daripada kita main akal-akal, ya, mengakal-akali, mentakwil. Enggak satu pun ayat yang dibaca tentang sifat tersebut, padahal ini perkara yang gaib, ya. Itu metodenya ahlul kalam, ya, yang kadang-kadang mengaku sebagai ahli sunnah, ahlul kalam. Tentang sifat istiwa, ya, ditakwil. Sifat ulu ditakwil, semua sifat ditakwil, kecuali beberapa sifat yang ditetapkan. Nah, daripada kita menggunakan metode yang seperti itu, tak juga berujung kepada kebenaran, tapi hanya kepada keraguan, kebimbangan, ya, maka ahlul kalam itu orang yang paling bimbang dalam akidahnya, kerana tempat mereka berpijak, ya, landasan mereka membangun akidah tersebutnya akal-akalan, ya. Ya, bukan akal yang sehat, akal-akalan, akal yang telah rusak, yang telah terkontaminasi dengan pikiran filsafat. Baik, secara urutan kita sebutkan, ya, dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 54. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullah. Ya. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله Rabbul Alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Rabb yang kita ibadati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia yang berhak diibadati. Kenapa? Karena dia yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Adapun selain Allah, makhluk yang lemah, yang dhaif, yang fakir, enggak berhak diibadati. Inna rabbakumullah, Rabb kalian adalah Allah. Siapa Rabb yang kita ibadati? Allah yang kita ibadati. Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Maka di antara sifat Allah al-khalqu, penciptaan. Ini sifat kesempurnaan. Kita meyakini bahwa Allah menciptakan seluruhnya, menciptakan langit dan bumi. Itu Rabb yang kita ibadati. Fi sittati ayyam, dalam 6 waktu, dalam 6 masa, ya, 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Dan ini sesuai dengan hikmah Allah. Kenapa Allah memilih penciptaan langit dan bumi selama 6 hari? Apakah Allah tidak mampu menciptakan dalam 1 detik? Hanya mengucapkan kun fayakun, Allah mampu melakukan hal itu. Tiada yang menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal itu. Allah Maha Kuasa. Tapi hikmah Allah menuntut Allah ciptakan selama 6 hari, sittati ayyam. Nah, maka jangan ditanya kenapa demikian. Inilah yang tadi kita sampaikan. Allah mengatakan demikian, pasti ada hikmahnya. Dipahami oleh akal kita atau tidak, tidak ada permasalahan, ya. Tidak akan, ya, membatalkan iman kita atau mengurangi iman kita. Nah, tapi tentunya seorang yang mengetahui hikmah tersebut, tentu dia semakin mengetahui keagungan, kebesaran Allah, tentu bertambah imannya. Baik, kemudian setelah itu, setelah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, thumma istawa alal arshi, kemudian Allah istawa alal arsh. Ini kita katakan tadi, sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah belum istiwa alal arsh. Ini kita yakini. Kendati arsh telah ada sebelumnya di atas air, wa arshu alal ma', dan arsh adalah ciptaan Allah yang paling pertama. Awalu ma khalaqallahu al arsh, yang paling besar, yang paling mulia. Naam. Tayyib. Kemudian istawa alal arsh, thumma, ya, berarti berurutan, thumma, ya, bukan dalam waktu yang sama, thumma, setelah, ya, kemudian istawa alal arsh, istawa alal arsh, ya. Ma makna istawa alal arsh? Kalau kita perhatikan bahasa Arab dan kita kembali kepada, ya, bahasa Arab yang digunakan mereka dalam, ya, komunikasi mereka, bahasa Arab yang benar, kita akan mendapatkan bahwa orang Arab memaistawa ala bermakna irtafa'a wa ala, tinggi, ya, naik dan tinggi di atas sesuatu. Nah, berada di atas sesuatu, istawa ala al-arsh. Karena arsh makhluk yang paling tinggi, maka Allah memilih dengan kehendaknya untuk istawa alal arsh. Kendati Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya yang maha mulia telah tinggi sebelumnya. Harus kita pahami. Ya. Ya, jangan mengira, ya, atau mungkin sebagian syubhat dikatakan Allah itu, ya, enggak ada tempat, kata mereka. Kemudian sama memilih tempat. Nah, ini pembahasan tentu panjang, ya. Masalah istilah tempat dan yang lain. Apa maksud tempat? Apakah tempat yang dipahami oleh manusia di makhluk ini, atau tempat dalam artian, ya, arah yang tinggi di luar alam ini yang tidak diliputi oleh sesuatu, nah, yang tidak ada di alam ini? Kalau itu tidak maksud, ya, Allah maha tinggi di atas tempat itu. Yughshil layla an-nahar, Allah tutupi lail an-nahar, ya, malam menutupi siang, dan begitu sebaliknya, silih berganti. Siapa yang melakukan hal itu? Yang mampu melakukan hal itu? Siang digantikan dengan malam, sehingga siang hari tertutup dengan malam, begitu terbenam matahari. Yatlubu hasitha, siang dan malam saling, ya, saling, apa namanya itu, berurutan, saling membuntuti, tapi tidak pernah akan, ya, terjadi yang namanya bentrokan, ya. Sebab kalau tidak ada lagi siang, hanya malam saja, atau malam tidak sah, ini telah sebagai pertanda, ya, dekatnya kiamat. Tapi Allah yang menjadikan itu silih berganti, ya, datang malam, pergi siang, datang siang, ya, pergi malam, begitu seterusnya. Siapa yang mampu melakukan hal itu? Seandainya siang dijadikan terus menerus, siapa yang akan mampu mendatangkan malam hari bagi kalian? Tidak ada yang mampu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya demikian, ya, subhanallah, masing-masing dari waktu tersebut ada fungsinya. Malam untuk istirahat, siang untuk berusaha, bekerja, mencari nafkah, dan seterusnya. Kemudian wasyamsa wal qamar wan nujum, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, ya, musakharatun bi amri, itu semua itu, ya, berjalan, diatur dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur semuanya, tidak ada yang bentrokan, ya, pada porosnya masing-masing. Ya, siapa yang melaksanakan hal itu? Siapa yang mampu melakukan hal itu? Allah yang memiliki sifat istiwa. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah, penciptaan dan perintah itu hanya milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkan. Ya, bi amri, perintah Allah, baik perintah secara takdir itu kun fayakun, atau perintah secara syar'i, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah dengan berbagai kewajiban-kewajiban agama. Semua itulah hak Allah semata. Menunjukkan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin, ya, maha berkah. Keberkahan itu artinya seluruh kebaikan, maha agung, maha baik, kemuliaan, ya, Allah yang merupakan rabbul alamin, rabb alam semesta. Subhanallah, perhatikan para pemirsa dan juga kaum muslimin, di awal ayat Allah memulai rabbukum Allah, di akhir ayat Allah menyebutkan, menutup Rabbul Alamin. Subhanallah. Rabb yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan yang telah kita sebutkan tadi, menciptakan, Kemudian setelah itu, ya, bagaimana menutupi siang dan malamnya, silih berganti. Kemudian yang mengatur matahari, bulan, bintang, ya, kemudian seluruh penciptaan dan perintah adalah milik Allah. Ini semua para pemirsa, ikhwatul iman kaum muslimin, adalah sifat-sifat kemuliaan Allah, keagungan Allah. Dan di antara sifat tersebut adalah sifat al-istiwa 'alal arsy. Siapa yang berani untuk mengingkari seluruh sifat-sifat kemuliaan itu? Ada yang berani? Atas landasan apa? Mampukah mereka sebagaimana menta'wil sifat-sifat istiwa, kemudian menta'wil sifat-sifat yang lain, khalaq, menciptakan, ya, dan yang mengatur, dan juga emang silih menggantikan, ya, silih siang dan malam, ya. Mampukah mereka juga menta'wil hal itu, mengingkarinya? Sementara ayat ini berbicara dalam konteks kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah yang agung yang mulia tersebut adalah istiwa 'alal arsy, yang berarti tinggi. Nah, maka kembali ditanyakan kepada, ya, hati-hati yang masih sakit dan penuh dengan syubhat dan pikiran yang masih kotor. Kita tanyakan, mampukah Anda, ya, mengingkari seluruh sifat yang ada dalam ayat-ayat tersebut? Sementara itu sifat kesempurnaan, apa bedanya penciptaan sifat kesempurnaan yang mengatur langit dan bumi, sifat kesempurnaan, ya, kemudian yang mengatur juga matahari, bulan, bintang, seluruh perintah di tangan Allah, ya, ciptaan juga milik Allah, dan Allah Rabbul Alamin, Rabbul Alamin Rububiyah. Maka Rabbul Alamin memiliki sifat, di antaranya istiwa 'alal arsy, itu pilihan Allah, ya. Maka tunduk dan patuhlah kepada nas Al-Quran. Tinggalkan, ya, sikap, ya, menentang atau mengakali atau menghakimi, ya. Semua itu tidaklah bermanfaat. Ya, yang bermanfaat adalah kita pasrah dan tunduk pada ayat ini. Allah yang menjelaskan tentang sifat kesempurnaan itu. Maka kita katakan ahli sunnah wal jamaah, ya, akidahnya Rasul, akidahnya para sahabat Nabi SAW, akidahnya imam-imam ahli sunnah, imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, akidahnya imam-imam penulis kitab-kitab sahih, kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Wan Nasa'i, Ibn Majah, dan kitab-kitab yang lain. Akidahnya ahli sunnah, ya, sampai detik ini, bahwa tatkala mereka membaca ayat tersebut dan mendapatkan seluruh kesempurnaan dan keagungan, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, amanna bihi, kami mendengar, meyakini dan beriman kepada nas tersebut. Jadi enggak perlu ditakwil-takwil lagi. Allah yang menyatakan, maka summa istawa 'alal arsy. Istawa, jadi setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah memiliki sifat ketinggian, karena sifat tinggi itulah sifat zat, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah setelah menjelaskan sifat istiwa. Ya. Maka kita imani. Ya. Kita imani. Sehingga di akhirat kelak kalau ditanya oleh Allah, ya, wahai hambaku si fulan, apa yang menyebabkan kamu menetapkan sifat istiwa? Jawaban kita jelas. Ya Allah, kami membaca Al-Quranul Karim dalam surat Al-A'raf dan surat-surat yang lain, kami mendapatkan, ya Allah, engkau menyebutkan sifat tersebut. Maka kami imani. Ya. Kami imani, kerana itulah makna iman. Alladzina amanu, aminu billahi wa rasuli. Orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka iman kepada Allah, ya, kami imani. Kami tetapkan maknanya. Kan engkau yang menyebutkan, ya Allah. Tapi bagi mereka yang menta'wil, apa alasan mereka? Mereka mengingkari, apa alasan mereka? Tidak ada. Nah, maka persiapkan, ya, akidah yang benar sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita katakan, siapakah Ya, adakah seorang yang mampu mengingkari salah satu dari sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang terdapat dalam ayat surat Al-A'raf dalam konteks penjelasan sifat al-istiwa tadi? Silakan dijawab. Dan itu tentunya tak cukup bagi kita menjelaskan bahwa istiwa sifat Allah yang bermakna tinggi di atas arasy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tidak serupa dengan tingginya makhluk di atas sesuatu. Tidak seperti istawanya, istiwanya, ya, raja di atas singgasananya. Kendati dari satu sisi juga bermakna tinggi, ya. Tapi tinggi tentunya berbeda. Tinggi sesuai dengan kelemahan makhluk. Tinggi Allah dengan zatnya, sesuai dengan kebesaran keagungannya, berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua dalam surat Yunus, ya, ayat 3 sampai 6. Kita akan baca ayat tersebut, ya. Lihat dan perhatikan, ya, hampir bahkan semua kandungan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat istiwa semua bercentang kesempurnaan keagungan Allah, ya, menjelaskan siapa Rabb yang kita ibadati. Dalam surah Yunus, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin. Perhatikan sama redaksinya surah Al-A'raf tadi, sama, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Dalam surah Yunus ini, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam, sama. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran la kalamullah, tidak ada pertentangan, ya. Thumma istawa alal arsh, surah Al-A'raf juga, thumma istawa alal arsh, ya. Baru setelah itu ada redaksi yang berbeda dari ayat yang pertama, tapi menunjukkan kandungan yang sama, ya. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian istawa alal arsh, kemudian dia memilih istawa alal arsh, ya, tinggi di atas arsh. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di atas arsh tersebut, ya, yudabbirul amr, mengatur urusan, ya, urusan semua makhluknya. Yudabbirul amr, Allah yang mengatur. Ini juga merupakan sifat kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma min syafi'in illa min ba'di idni, tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izinnya, dan Allah tidak mengizinkan kecuali kepada ahli tauhid, ya, orang yang bertauhid, orang yang diridhai perkataan dan perbuatannya. Allah tidak ridha kecuali bagi ahli tauhid. Nah, ma min syafi'in la min ba'di idni, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin Allah. Allah izinkan. Adapun penghuni kubur, orang yang mati, para wali yang telah mati, tidak diizinkan, ya. Apalagi, ya, orang-orang, dan Allah tidak memberikan syafaat kecuali orang-orang yang bertauhid. Maka minta syafaat kepada Allah. Wala tanfa'u syafa'atu illa min ba'di idni. Nah, yudabbirul amr, ma min syafi'in illa min ba'di idni, dhalikumullah rabbukum, itulah Rabb kalian, Rabb yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arasy, mengatur alam semesta ini, mengatur segala urusan, dan Allah yang hanya memberikan syafaat, pemilik syafaat. Semua hal itu sifat kesempurnaan keagungan. Dialah Allah Rabb yang berhak untuk diibadati, yang maha tinggi, ya, Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullah," itulah Rabb kalian. Memiliki sifat kesempurnaan itu, di antaranya istiwa 'alal 'arsy. Oleh karena itu, fa'buduhu. Ibadatilah Allah. Ibadatilah Allah semata. Ya. Karena Dia yang berhak diibadati. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan dan zat yang maha agung yang memiliki sifat kesempurnaan, di antara sifat ketinggian, di antara sifat istiwa 'alal 'arsy. Itu Rabb yang berhak diibadati. Ya. Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian ingat? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mengetahui? Ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah untuk menggunakan akal yang sehat. Ya, itu Rabb kalian. Ini juga kritikan dan bantahan kepada ahli syirik, orang-orang yang berbuat kesyirikan yang mengibadati patung berhala, sembahan selain Allah, yang mereka tidak bisa menciptakan langit dan bumi, yang mereka tidak memiliki sifat kesempurnaan keagungan, yang mereka tidak bisa mengatur urusan alam ini, dan mereka tidak memiliki syafaat sama sekali. Kenapa mereka diibadati? Ya Subhanallah, kemana akal mereka? Tapi Allah Rabb yang menciptakan semua hal itu, yang mengatur, memiliki syafaat, yang berhak diibadati, memiliki seluruh kesempurnaan dan keagungan. Fa'buduhu, ibadatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berhak diibadati. Apalah tadakkarun, tidakkah kalian ingat, tidakkah kalian menggunakan akal, akal yang sehat, mengambil pelajaran? Ya. Allah lanjutkan. Ya. Sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung dalam ayat surah Yunus ini dari 6 sampai 3 sampai 6. Semua hal itu menunjukkan akan keagungan kebesaran Allah. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan seluruhnya. Naam. Semua kita akan kembali kepada Allah. Akan diadili oleh Allah, akan ditanya oleh Allah. Wa'adallahi haq, janji Allah yang maha benar. Suatu kepastian, keputusan Allah yang maha benar, tidak akan berubah. Innahu yabda'ul khalq thumma yu'inu. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan. Ini juga termasuk sifat kesempurnaan Allah. Thumma yu'inu, kemudian akan dikembalikan. Diciptakan asal muasal kita di tanah, kemudian terjadi, ya, ya, berkembang biak manusia dengan pernikahan dari setetes mani, air yang hina, ya, dari hasil pernikahan yang sah, kemudian dikembalikan. Begitu meninggal manusia, dikembalikan ke tanah, asal muasal mereka dari tanah, ya. Kemudian akan dikembalikan, yaitu akan dibangkitkan. Summa yu'idu, dibangkitkan pada hari kiamat, ya. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. Ya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bilqist, dengan keadilan. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Barang siapa yang beramal soleh akan melihat, akan mendapatkan balasannya. Ya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ bima kanu yakfurun. Orang-orang kafir, bagi mereka syarab, ya, minuman min hamim, ya, dari besi panas yang ada di neraka, ya, wa adzabun alim, dan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakfurun, sebagai balasan terhadap kekufuran mereka. Mari kita lanjutkan. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Inna fi ikhtilafi al-layli wal-nahari wa ma khalaqallahu fi as-samawati wal-ard la-ayatin liqaumin yattaqun. Surah Yunus ayat 3-6. Ya. Kepada Allah, Allah akan dikembalikan semuanya. Itu janji Allah. Allah tidak mungkiri janji. La yukhlifullahu al-mi'an. Allah tidak akan mungkiri janji. Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan dan akan mengembalikan mereka. Begitu mereka meninggal akan dibangkitkan, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan keadilan. Dan orang-orang kafir, bagi mereka azab di neraka jahannam, minuman dari besi panas, tembaga panas, ya, dan azab yang sangat pedih disebabkan kekufuran mereka. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan matahari bercahaya. Coba kalau matahari tidak memiliki cahaya, adakah yang bisa menerangi bumi ini? Allah yang menjadikan hal itu. Ya. Kemudian wal qamara nuran, dan juga bulan di malam hari, ya, bersinar. Cahaya bulan, sinar matahari, ya, diyaan. Kemudian wa qaddarahu manazil, Allah tentukan manazilnya, posisinya masing-masing. Matahari, bulan, galaksi-galaksi tersebut, sehingga tidak ada yang bentrokan. Ya. Bila bertabrakan, ya, terjadi kiamat. Semua berjalan pada porosnya. Manazil, ya, bulan mulai sabit, membesar jadi purnama, kemudian mengecil, jadi sabit lagi, terus bergantian, ya, bulan demi bulan. Semua hal itu, kata Allah, lita'lamu adadas sinin wal hisab, agar kita mengetahui jumlah, ya, hitungan apa, adadas sinin, tahun, wal hisab, dan hitungan kalian, dan pergantian, ya, bulan sabit, kemudian kembali sabit lagi, sebelum jadi purnama, kembali mengecil jadi sabit, ya, hari demi hari, terbit matahari, kemudian tenggelam, ya, habis sehari, perputaran hari demi hari, malam, begitu juga. Semua hal itu agar kita bisa, ya, menghitung tahun dalam perjalanan hidup, dan juga hisab hitungan dalam banyak hal, sehingga dikaitkan ibadah dengan pergantian hari-hari demi hari tersebut, waktu demi waktu. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi ikhtilafil lail. Kemudian inna, naam, ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq. Semua hal itu tidaklah Allah ciptakan kecuali dengan kebenaran, al-haq. Naam. Ma khalaqnahuma illa bilhaq, ya. Tidak ada yang sia-sia menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dengan kebenaran. Ya. Allah jelaskan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya itu kepada siapa? Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang ingin mengetahui, orang yang menggunakan akal sehat dan memahami kebesaran itu. Itu Rabb yang kita ibadati. Itu Rabb yang menjelaskan tentang sifatnya, di antara sifatnya istawa 'alal 'arsy. Tinggi di atas 'arsy. Kemudian Allah lanjutkan lagi ayat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumi yattaqun. Sesungguhnya pergantian, ya, malam dan siang, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah ciptakan isi langit dan bumi. Semua hal itu terdapat di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kembali pertanyaan kita sampaikan di sini. Dari awal ayat yang ketiga sampai ke enam tadi, semua berbicara tentang kebesaran keagungan Allah. Semua berbicara tentang kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Menjelaskan tentang sifat-sifat keagungan kemuliaan Allah. Di antara sifat tersebut, istawa 'alal 'arsy. Ya. Istawa 'alal 'arsy ini sifat kemuliaan, sifat keagungan bagi Allah. Yang wajib kita tetapkan, sebagaimana kita menetapkan bahwa sifat Allah adalah sebagai Rabb. Sifat Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Sifat Allah subhanahu yang mengatur alam semesta ini. Ya. Bahwa dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengembalikan manusia, yang memulai penciptaan Allah, yang akan menghisab manusia, yang akan mengadili manusia, yang akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Allah menentukan posisi masing-masing dari galaksi-galaksi tersebut. Tidak ada yang bertabrakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur siang dan malam silih berganti. Allah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi. Semua hal itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perbuatan Allah lah istawa alal arsh. Setelah begitu jelas Allah menjelaskan, ya, begitu nyata Allah menerangkan di dalam Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat tentang kebesarannya, lalu di antara sifat istiwa, adakah yang berani masih mengingkari dan mentakwil sifat-sifat tersebut dengan berbagai syubhat dan alasan? Subhanallah, kita tidak mengetahui lagi bagaimana mereka menyikapi firman-firman Allah, bagaimana syubhat yang telah masuk ke dalam pikiran dan benak hati, benak pikiran mereka dan hati mereka, yang telah merubah sikap, perilaku, cara berpikir, ya, yang telah mengikis sifat istislam, pasrah dan berserik pada Allah dalam hal-hal yang seperti ini. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Sepertinya pada pertemuan kali ini kita hanya membaca tiga ayat saja. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Dalam ayat surat, ya, Ar-Ra'd, ya, di sini juga kita akan menjelaskan surat Ar-Ra'd, ya, guru. Tadi surat Yunus, yang pertama surat Al-A'raf. Ini surat Ar-Ra'd ayat 2-4. Mari kita simak, kita renungi dan kita perhatikan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladhi rafa'a as-samawat bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsh. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا سبحان الله. Kalau kita memahami bahasa dengan benar, tidak perlu disyarah lagi, jelas. Ya, tidak perlu terjemahkan lagi. Hati-hati orang-orang yang beriman, begitu membaca tentang kebesaran Allah, hati akan bergemetar, merinding bulu mereka. Ya. Allah menjelaskan tentang kebesaran dan keagungannya. Nah, mari kita renungi dan kita hayati. Ya. Tentu dengan menyebutkan, ya, terjemahannya, mudah-mudahan sedikit mewakili apa yang dimaksud oleh Allah. Ya. Allah alladhi rafa'a as-samawati wal-ard bighairi 'amadin taruna. Allah yang meninggikan, mengangkat langit-langit tersebut. Ya. Kenapa langit-langit? Ya, memang tujuh tingkat. Allah yang mengangkat, meninggikan. Bighairi 'amadin tarunaha. Tanpa tiang, dan kena saksikan itu. Berapa tingginya? Allahu alam. Dari bumi ini ke langit berapa jaraknya? Allahu alam. Dan begitu berat. Kena penduduk langit lebih banyak dari penduduk bumi. Para malaikat yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan oleh Allah ya tanpa tiang. Sampai saat ini tidak ada manusia yang bisa membuat bangunan yang mencakar langit tanpa tiang, enggak ada itu. Ya. Tidak ada. Karena mereka tidak mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang yumsiku as-sama' an taqa 'ala al-ard. Allah yang memegang, yang menahan agar langit tidak jatuh menimpa bumi. Allah angkat setinggi-tingginya. Rafa. Ya. Kemudian tanpa tiang. Itu adalah sebagai sifat kebesaran agung Allah Subhanahu wa taala. Ya, thumma istawa 'ala al-'arsy. Berarti setelah diciptakan langit tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ya. Kemudian istawa 'ala al-'arsy, thumma istawa 'ala al-'arsy. Ya. Makanya para ulama rahimakumullah tatkala membaca sifat istiwa, ya, kita mendapatkan ahlul kalam yang ingin mentakwil itu hanya menyebutkan potongan ayat summa istawa 'alal 'arsy, tidak membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian ditakwil sifat tersebut sesuai dengan akal mereka masing-masing pikirannya dengan berbagai syubhat yang terkadang tidak masuk akal. Makanya tidak masuk akal syubhat yang seperti itu. Coba dibaca ayatnya secara keseluruhan. Allah tentang setelah berbicara atau sedang berbicara tentang keagungan kebesarannya, ya, tentang pencipta langit dan bumi, tentang keagungan Allah, pengaturan alam dan seterusnya, ya. Wasakhara asy-syamsa wal qamar. Allah atur itu. Matahari dan bulan. Ayat sebelum surah Yunus, Allah berikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kemudian mereka Allah Subhanahu wa tentukan ya posisi masing-masing. Itu semua berjalan pada porosnya. Ya. Berjalan pada porosnya. Kullun yajri li ajalin musamma, semua itu berjalan sesuai batas waktu yang ditentukan. Ya. Siang malam, siang berganti malam, malam berganti siang. Begitu seterusnya. Bulan sabit purnama ya kemudian sabit lagi terus berganti ya. Yudabbirul amr, Allah yang mengatur segala urusan tersebut. Yufassilul ayat, Allah jelaskan, Allah terangkan, Allah jelaskan ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, la'allakum biliqai rabbikum tukin. Mudah-mudahan kalian yakin, seyakin kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Nah, kita yakin. Ya. Hidup ini akan berakhir dan kembalikan kepada Allah, akan bersua dengan Allah, akan diminta pertanggungjawaban terhadap amalan masing-masing dan perbuatannya. Allah lanjutkan lagi ya penjelasan tentang sifat-sifat kebesarannya. Wa huwallazi maddal arda. Allah yang membentangkan, mahada. Lihat bumi tempat kita berjalan terhampar luas. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Bisa kita berjalan di atasnya. Maddal arda. Wajal al-ardha mihada, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waja'ala fiha rawasi, jadikan di bumi tersebut pasak-pasak bumi, yaitu gunung-gunung yang tinggi menculang untuk menjaga ya apa namanya itu agar bumi ini tidak bergoyang. Tapi sekali-sekali ya digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala adanya zilzalah. Ya. Gempa. Tapi apa fungsi dari gunung-gunung tersebut itu sebagai pasak-pasak bumi? Wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang mampu melakukan hal itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min kulli thamarat ja'alna fiha zawjain, dan masing-masing dari buah-buahan itu kami jadikan ya berpasang-pasangan itu dua jenis. Ya, subhanallah. Yushil lailan nahar ja'alna ja'ala fiha zawjain ithnaini, ya berjenis-jenis ya buah-buahan. Yushil lailan nahar, Allah selimuti ya malam siang, malam menutupi siang, kemudian siang menutupi malam, wahakadah seterusnya, begitu seterusnya. Inna fi dzalika laayatin liqaum yatafakkarun. Dalam penciptaan pengaturan yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Gunakan akal yang sehat, ya, memikirkan tentang ciptaan Allah, bukan tentang zat Allah. Wa fil ardi qata'un mutajawiratun. Dan di bumi ini juga ada, ya, jenis tanah atau bumi, tanah-tanah yang mutajawirat, yang berdampingan, ya, berjenis-jenis, berlapis-lapis, maka tidak sama jenis tanah, ya, dan itu berdampingan, mutajawirat, bahkan di dalam, ya, satu tempat terdapat, ya, berbagai jenis tanah. Dan itu orang-orang yang mempelajari ilmu tanah itu mengetahui, ya, bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutajawirat, berdampingan. Wa anhara, kemudian wa jannatin min a'nab. Di bumi ini juga ada jannat, ya, kebun-kebun. Min a'nab, dari anggur, berbagai jenis anggur. Wa zar'in, pohon-pohon, ya, yang begitu banyak. Wa nakhil, pohon kurma. Sinwanun wa ghairu sinwan, yang memiliki cabang, yang tidak bercabang. Maka kita dapat karena ada pohon kurma yang memiliki cabang, ada yang tidak. Subhanallah. Ya. Semua itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusqa bima'in wahid, ya, diari dengan air yang sama, airnya sama, akan tapi rasa buah, rasa dari buah tersebut berbeda-beda. Sama kebunnya, sama diari dengan air yang sama, ya, cara pengelolaannya sama, perawatannya sama. Tapi kenapa rasa buahnya berbeda? Kenapa? Kaum muslimin, tidakkah pernah kita memikirkan hal itu? Wih, kok manis ini? Ya. Ada yang namanya kurmanya sama, di kebun yang sama, tapi berbeda-beda jenis buahnya. Begitu kita mendapatkan berbagai pohon, pohon jenis yang sama, tapi kok buahnya ini manis? Ini kecut, dan seterusnya. Subhanallah, siapa yang menjadikan hal itu semua ada rasa yang berbeda? Allah menyebutkan, Allah yang menjadikan hal itu. Ya, yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'd. Dan kami lebihkan, ya, sebagian di atas yang lain rasanya. Maka kita mendapatkan ada yang manis, ada yang kecut, ada yang subhanallah. Padahal sama. Bahkan mungkin pohon yang sama, tapi rasa sebagian buah berbeda. Ini sebagai bukti kebenaran firman Allah bahwa Allah yang menciptakan itu, Allah yang mengatur. Ya. Inna fi dhalika al-ayatin liqawmi ya'qilun. Yang demikian itu terdapat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Gunakan akal yang sehat, berpikirlah. Apa yang dipikirkan? Ciptaan alam semesta. Semakin kita memikirkan, mengkaji, ya, memperhatikan, mencermati, semakin yakin bahwa alam ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Itu Allah Rabbul Alamin yang memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan itu istawa alal arsy. Istawa alal arsy. Ya. Anehnya sikap sebagian mereka yang, ya, tidak mendapatkan hidayah dalam memahami akidah yang benar. Kalau ditanya, adakah yang mengingkari bahwa Allah ada selain Allah, atau bahwa rafa'as samawat bighairi madin, bahwa mengangkat langit itu tidak hakiki, itu hanya majazi, tidak sesungguhnya. Adakah yang bisa mengatakan, ya, Allah yang menjadikan di bumi ini, membentangkan bumi itu tidak hakiki, atau menjadikan dia sebagai pasak bumi itu gunung-gunung yang tinggi, itu bukan hakiki, ya, hanya majazi, khayalan belaka. Ya, Anda bisa mengatakan bahwa Allah jadikan di bumi ini berbagai tanam-tanaman, ya, kebun yang berbuah, kemudian bumi jenis tanah yang juga berbeda-beda tapi berdampingan, kemudian juga kurma yang ada yang bercabang dan tidak bercabang, kemudian ada buah-buahan yang tidak sama rasanya. Apakah semua makna itu tidak hakiki? Tidak ada yang bisa menjawab kecuali, ya, itu hakiki. Lah, kalau itu semuanya hakikatnya benar, sebagaimana Allah jelaskan maka sama halnya bahwa istawa juga Allah menjelaskan, itulah hakikatnya lah tinggi di atas arsy. Kenapa masih juga menggunakan akal, ya, mengakal-akali untuk mentakwil? Kalau begitu ditakwilkan semua sifat-sifat yang keagungan terdapat di dalam ayat tersebut. Oleh karena itu kata Allah, apalah ta'qilun, tidaklah menggunakan akal yang sehat. Jadi intinya Pak Besar Rahimahkumullah, ini semua berbicara tentang keagungan Allah. Di antara sifat keagungan tersebut adalah sifat istiwa alal arsy. Maka imani itu sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya itu sebagai keagungan dan kemuliaan, jangan ditakwil-takwil, jangan diingkari jika ingin kita selamat. Nah, mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan tadi menambah iman kita, menambah keyakinan kita bahwa bila kita mengikuti Al-Quran dan hadis di dalam masalah akidah, kita akan selamat bahkan dalam seluruh urusan agama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada hati kita dan menanamkan dalam diri kita sifat pasrah dan tunduk dan berserah diri kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang keempat, kelima dan keenam, ketujuh pada kesempatan yang akan datang. Demikian, wallahu alam wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan dan pertanyaan pertama kami panjatkan dari pesan singkat dari Ibu Suratilah di Wonosobo yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak saya terkecil umurnya 9 tahun dan banyak sekali bertanya. Pertanyaannya seperti ini, ibu, seberapa besar Allah itu? Jawabannya apa yang paling tepat dan mudah dimengerti untuk anak seusianya Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Nah, baik, subhanallah ya, pertanyaan yang seperti itu muncul dari anak yang baru 9 tahun. Ya, dari satu sisi yang mungkin bisa diapresiasi bahwa anak ingin tahu, ya, ingin tahu Rabb-nya. Ya. Tapi karena ini perkara yang gaib, ya, tanyakan saja kepada anak, ya. Adik, ya, atau sayang, melihat matahari, ya. Oh iya, melihat matahari. Seberapa besar matahari? Taib, dia akan berpikir, iya ya. Berapa ukurannya? Taib, ya. Mungkin ya, matahari terlalu jauh ya. Adik tinggal di mana? Hidup di mana? Di permukaan bumi. Sebesar apa bumi ini, dek? Sebesar apa bumi ini, sayang? Oke. Okay. Insya Allah mereka bisa mencerna. Ya, sebesar apa ya? Aduh, enggak tahu, Mi. Enggak tahu, Bi. Enggak tahu, Ustaz. Ya. Baik. Satu lagi. Yang sekarang berjalan, manusia yang berjalan di permukaan bumi ini namakan makhluk hidup karena masih ada rohnya. Rohnya ada di jasad mereka. Adik bisa berjalan? Bisa. Bisa makan? Bisa. Masih hidup? Iya, masih hidup. Kenapa masih hidup? Ya, masih karena rohnya masih ada dalam jasad. Tanyakan, di mana itu roh kita, adik? Di mana itu roh kita, sayang? Ada yang bisa mengetahui? Oh iya ya, besarnya bumi ini. Ada yang tahu besarnya matahari? Purnama yang dilihat di malam hari? Ya. Tidak ada. Kalau itu ciptaan Allah, tidak kita ketahui. Karena kita saksikan. Matahari berikan cahaya, sinar. Bulan begitu juga, rembulan di malam hari menerangi ya kegelapan malam. Bumi tempat kita beraktivitas, berjalan, tidak kita ketahui besarnya. Makanya jawabannya Allahu a'lam sayang. Yang penting ada solat kan? Iya, solat. Apa yang dibaca? Allahu akbar. Ya, itu jawabannya. Ya, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Allahu akbar. Ya, Allah yang maha besar. Jadi dengan seperti itu insyaAllah mulai kita menanamkan makna-makna keagungan tadi, bahwa kita harus menanamkan dalam perkara hal yang berkaitan dengan teori ketuhanan, ya kita dilarang untuk berbicara tentang hal itu sejauh besar, sebesar apa. Memang Allahu a'lam, Allahu akbar. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, maka semua itu pasti berbeda dengan apa yang kita bayangkan di luar nalar kita. Maka cukup dalam kita mengucapkan Allahu akbar kabira. Ya, Allahu akbar kabira. Itu yang disampaikan kepada anak kita. Seperti insyaallah anak-anak yang 9 tahunnya sudah mulai juga bisa memahami sedikit banyaknya perkataan. Tapi di suatu sisi kita apresiasi, dia ingin mengetahui. Ya, karena dia meyakini memiliki Allah. Ya, Rabb. Maka jawaban yang seperti itu, ya, Allahu akbar. Ya, Allahu a'lam. Na'am. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihatnya serta jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, masih kami bacakan dari pesan singkat dari Abu Sofa di Bandung. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, apakah arsy yang agung itu sebagai makhluk Allah berupa kata sifat, ataukah makhluk Allah dalam bentuk benda? Menurut pandangan manusia, seperti apa Allah berada di atas suatu benda ciptaannya sendiri? Silakan Ustaz. Baik, ya. Terima kasih kepada Abu Sofa ya, Barakallahu Fik, atas pertanyaan. Ya, beliau berada di Bandung, Barakallahu Fik. Apakah arsy itu, ya, kata sifat atau itu benda? Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Allah itu bisa, ya kalau seandainya itu benda, bagaimana Allah subhanahu istawa di atas makhluk atau benda ciptaannya? Baik, yang pertama arasy itu makhluk, bukan sifat. Arasy itu makhluk, bukan sifat. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy. Allah telah ada secara azali. Dan Allah huwal awal. Al-awwal wal akhir. Allah yang pertama dan yang terakhir. Yang terakhir juga kan pernah kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama juga kan, ya, permulaan Allah yang tiada bermula. Itu Allah yang pertama. Tiada makhluk sebelum Allah. Kemudian Allah ciptakan, ya, makhluk yang pertama adalah al-arsh dan yang paling besar. Dan sifat arsh itu, jadi arsh itu makhluk, ya, makhluk. Kalau itu memang disilakan benda, ya, benda, ya, itu makhluk. Nah, bukan sifat. Tapi arsh itu memiliki sifat. Apa sifatnya? Al-azim, keagungan. Al-majid, ya, kemuliaan. Al-karim, mulia dan besar. Ya, makanya di antara ayat menjelaskan hal itu, ya, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Majid, ya, Rabbul Arsyil Majid, memiliki arsy yang majid. Ada dua makna di sini. Majid bisa berarti itulah nama Allah, dan juga bisa berarti makna yaitu arsy, sifat dari arsy. Jadi arsy adalah makhluk ciptaan Allah yang terbesar, yang paling tinggi, yang paling berat dan paling indah. Sifatnya makhluk. Nah, beratnya, ya, yang paling berat. Makanya di antara dalam zikir dia ucapkan menunjukkan beratnya aras tersebut, ya, dalam tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi adada khalqi waridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Di antara zikir yang juga ya kalimat mesti perbanyak ucapkan pagi hari dan petang hari, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, tasbih sebanyak jumlah makhluknya, subhanallah wa bihamdi, ya maha suci Allah bihamdi dengan segala pujiannya, adada khalqi sejumlah makhluknya, subhanallah bihamdi adada khalqi waridha nafsi sesuai dengan keridhaan dirinya, wazinata arshi dan sesuai dengan timbangan arasnya, wa midada kalimati dan tinta-tinta yang menulis kalimat-kalimat Allah tak terhitung banyaknya. Ini menjelaskan pada kita aras yang adalah makhluk paling berat, zinata arshi, ya timbangan aras yang paling berat. Jadi itu benda, itu ciptaan Allah, bukan sifat, tapi dia memiliki sifat. Nah, jawaban pertanyaan yang kedua, jika itu benda ciptaan Allah, bagaimana Allah istiwa di atas arasnya? Jawabannya, ya, apa yang dijawab oleh Imam Malik rahimahullah tatkala ada seseorang masuk ke dalam majlis Imam Malik dan bertanya sembari membaca firman Allah, ya, Ar-Rahman arsy istawa. Ar-Rahman, Allah istawa alal arsy. Kata yang bertanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Jadi sama pertanyaan tadi, bagaimana Allah beristiwa di atas benda tadi, ciptaannya? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa Allah di atas arasy itu dimaklumi makna, maknanya diketahui maknanya. Ya. Tentunya bagi mereka yang paham bahasa Arab memaklumi hal itu, orang Arab mengetahui makna istawa itu ya tinggi, irtifa, ala, ya irtifa wa ala, tinggi, bermakna tinggi, di atas sesuatu bila disertai dengan huruf ala, ya, karena ada juga tidak disertai dengan ala, sumastawa ila sama ila, ya, bermaksud juga, bermaksud dan juga bermakna tinggi. Ada makna istawa juga tanpa disertai sesuatu. Ya, tidak ila ada ala itu maknanya tamma wa kamula. Nah, adapun istawa makna ala itu makna tinggi. Nah, kata Imam Malik, istiwa maklum, maknanya maklum, diketahui. Ya. Kalau kita tidak mengetahui, berarti kita belajar bahasa Arab, insyaAllah paham. Baik. Kemudian apa kata Imam Malik? Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya, kaifiyahnya, cara Allah beristiwa di atas aras itu majhul. Dan sebagainya, gairu ma'lum, tidak diketahui. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Wal imanu bihi wajib. Mengimani hal itu adalah wajib. Itu bagian dari iman kepada Allah. Ya. Dan menanyakan tentang hal itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Maka tidak pernah sahabat menanyakan hal itu. Maka Abu Sufyan barakallahu fiik, pertanyaan seperti itu ya tidak boleh ditanyakan. Ya. Baik tentang asma, tentang sifat istiwa atau tentang sifat yang lainnya. Ya. Maka kita katakan makna jelas, Allah tinggi di atas aras. Kaifa, bagaimana? Ya, sebagaimana kata Imam Malik, ghairu ma'lum. Tidak boleh, karena termasuk pertanyaan tidak diketahui. Menanyakan bagaimana Allah beristiwa di atas aras itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah. Ya. Yang tidak dibenarkan. Karena tidak diketahui. Jika seorang ingin memaksakan ingin mengetahui hal itu, kita tanyakan pertanyaan balik pada dia. Bagaimana zat Allah? Bagaimana zat Allah? Jika jawabannya diberikan, maka kita akan mengetahui bagaimana hakikat sifatnya. Tatkala tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang zat Allah, maka tidak seorang pun yang akan mengetahui tentang hakikat sifatnya, karena sifat tersebut adalah sifat bagi zat. Tidak bisa dibedakan. Al-kalamu fi sifat kal-kalamu fi dhat. Pembahasan tentang sifat sebagaimana seperti pembahasan tentang dhat. sebagaimana zat Allah tidak diketahui hakikatnya, begitu juga hakikat dari sifat sifat Allah tidak diketahui. Maka kita serahkan kepada Allah. Ini yang namanya tafwid, diserahkan kepada Allah. Allahu a'lam. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan a antum a'lamu amillah. Apa kalian lebih mengetahui atau daripada Allah Subhanahu wa taala? Wala yuhituna bihi ilma. Ilmu mereka tidak akan bisa meliputi. Mereka tidak akan bisa meliputi Allah dari sisi ilmu mereka. Tidak akan mungkin. Ya. Dan kita dilarang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan bicara tentang sesuatu yang tidak kamu miliki ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Inna sam'a, pendengaran, al basar, penglihatan, al fu'ad, dan hati dan akal pikiran kita akan minta semua itu dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala, ditanya. Naam, dan di antara perkara yang diharamkan oleh Allah yang digandengkan larangan dengan berbuat syirik adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Maka kita katakan Allahu a'lam. Kita serahkan bagaimana Allah beristiwa, kita serahkan. Tapi kita imani bahwa Allah istiwa tinggi di atas aras, tidak serupa dengan makhluk, sebagaimana firman Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwa tidak satu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Samia, Maha Mendengar, wal Basir, dan Maha Melihat. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat dari saudara Putra di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, apakah termasuk tidak sabar kalau kita mengajak da'i-da'i yang menolak sifat Allah atau yang menyimpang akidahnya, kita ajak mereka untuk bermubahalah? Karena saat da'i Ahlussunnah menjelaskan dengan ilmiah, kadang-kadang ada yang malah menuduh bahwa kitab yang dijadikan rujukan sudah dipalsukan salafi dan tuduhan-tuduhan lainnya. Lalu bagaimana sikap yang tepat, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Silakan. Ya. Subhanallah, ya. Itu adalah sunnatullah. Tuduhan-tuduhan yang seperti itu bukan hal yang baru. Jangan kaget dengan hal yang seperti itu. Ya. Rasul yang membacakan Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang Arab, ahli al-fasahah wal balaghah, ya, memahami. Mereka mengatakan Muhammad sahir, majnun, gila ini. Itu hal biasa, tuduhan seperti itu. Ya, tugas kita menyampaikan al-haq dan tidak pernah bosan, harus sabar menghadapi hal itu. Itu adalah sunnatullah. Ada yang sesat, ada yang mendapatkan hidayah. Dan teruslah ahli hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk tersebut, berjuang menjelaskan kebenaran. Tugas dia menjelaskan, menyampaikan seperti kita sekarang ini. Ya. Kita sampaikan. Yang mau menerima tafadhol, yang tidak menerima, ya, la yalumu ila nafsa. Enggak ada paksa, tapi kita jelaskan akidah yang benar sesuai dengan Al-Qur'an, ya, dengan hadis. Ini tugas kita. Harus sabar, ya. Sampai kapan? Ya, sampai kita diwafatkan di atas sunnah ini. Sampai Allah katakan wala tamutunna illa antum muslimun. Sampai janganlah kalian meninggal kecuali di atas Islam, berserah pasrah kepada Allah. Ya. Kita imani apa yang terdapat Al-Qur'an, kita imani apa yang terdapat dalam hadis, kita tetapkan sifat bagi Allah, kita serukan kepada umat manusia, kita sampaikan, kita ajak mereka. Ini Al-Qur'an, ya. Kita jelaskan. Subhat-subhat kita bantah. Ini bagian dari jihad fisabilillah, jihad menegakkan kebenaran dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ilmu, ya. Dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan, bukan dengan kepalsuan, bukan hanya masing tuduh menuduh, ya. Tapi ini adalah merupakan, ya, tradisi yang klasik yang terus akan berulang sampai detik ini bagi penentang kebenaran, ya. Maka sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah yang menyesatkan mereka. Tapi mereka bila jujur mencari kebenaran, mereka ingin selamat dari dan selamat bersihkan akal pikiran mereka dari syubhat, insyaallah jalan kemudahan itu, jalan kebenaran itu jelas terang benderang nyata. Maka permasalahannya mereka terdidik selama ini di atas metode yang keliru, rujukan referensi mereka kita-kita ahlul kalam, tidak membaca kita-kita ahli sunnah, kemudian yaitu mereka ingin sampaikan. Oleh karena itu, ya, tidak perlu ada mubahalah seperti itu, ya. Walau seperti itu tidak perlu. Ya, sampaikan kebenaran. Harus sabar. Jika mereka pun tidak menerima, alhamdulillah, tugas kita telah terlaksana. Jika mereka menerima, alhamdulillah, ya bertambah pahala kita. Karena setiap kebenaran yang diikuti, dan pahala tersebut akan sampai kepada orang yang menyampaikannya. Seperti itu. Jadi, kita dakwahnya natural saja. Ya. Tidak perlu kita merekayasa untuk begini. Tidak bisa. Hidayah itu tidak bisa direkayasa untuk manusia. Itu pilihan Allah untuk seseorang. Yang bisa kita lakukan, memperbaiki redaksi bahasa kita, cara kita, ya, retorika kita, uslub kita menyampaikan dengan cara yang baik, lemah lembut, dengan dalil yang benar, penjelasan yang gamblang, bisa dipahami. Kemudian, ya, serahkan kepada manusia, dia memilih apa. Dipaksa tidak akan mungkin, karena mendapatkan hati tidak bisa main paksa-paksaan. Tapi memohonlah, semoga Allah, daripada mengajak mereka mubahalah, memohonlah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya. Dan juga sebelum hal itu semua, hendaklah seorang selalu memohon kepada hidayah, petunjuk, ya, dan selalu memperbanyak doa yang diucapkan Nabi di waktu istiftah, doa istiftah dalam solat malamnya. Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil wa atiras samawati wal ardh alim al-ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu biyakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'indik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Nah, itu yang kita lakukan, jadi bersabarlah. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.